Pak Abdul Somad. Menjawab pertanyaan dari malaikat, maka dengan benar dan dengan tegas dia akan menjawab semua pertanyaan malaikat dengan benar. Baik, labas. Yaitu dari tafsirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hanya membaca ayat ini saja, ya kelihatannya enggak ada hubungan ayat ini dengan apa? Fitnah kubur. Tapi kalau kita membaca tafsirnya, bagaimana Nabi menafsirkan, beliau menjelaskan ayat ini berkaitan dengan seorang mukmin. Iya, ketika dia didatangi oleh malaikat, ditanya akan beberapa perkara, maka dia akan bisa menjawabnya dengan qaulun tsabit, ucapan yang kokoh. Itulah yang dimaksud dengan qaulun tsabit tadi. Dia akan bisa menjawab pertanyaan malaikat yang bertanya kepadanya. Sehingga ayat ini dijadikan dalil oleh mereka para ulama untuk menetapkan adanya fitnah kubur. Barakallahu fikum. Baik. Kita juga menyebutkan barakallahu fikum pada pembahasan sebelumnya terkait fitnah kubur ini. Iya. Itu mencakup semua pihak. Ya. Semuanya akan terkena fitnah kubur. Barakallahu fikum. Baik. Namun di sana ada beberapa kelompok yang tidak terkena fitnah kubur. Siapa mereka? Acib, para nabi dan para syuhada. Para nabi, apa dalilnya? Terus? Nah, barakallahu fikum. Ya. Nah, untuk para syuhada apa dalilnya? Kalau mereka tidak terkena fitnah kubur? Pak Riono, Allahu a'lam. Mas Febri, kadangnya sudah tidak terkena fitnah kubur itu. Kalau tidak salah, kenapa hadis yang bunyi cukuplah kilatan pedang menjadi fitnah baginya? Nah, iya, yaitu lafadz hadis kafa bibarikatis suyuf fitnatun alaihim, cukuplah kilatan pedang ketika mereka berperang itu sebagai fitnah, ujian bagi keimanan mereka. Ketika mereka kokoh, enggak lari dan mereka gugur di medan tempur, ya sudah enggak usah ditanya lagi. Iya. Langsung. Barakallahu fikum. Baik. Untuk para nabi, selain derajat mereka lebih tinggi dari para syuhada, yaitu yang kedua adalah alasannya karena para nabi itu adalah pihak yang akan menjadi bahan pertanyaan. Iya, bukan pihak yang akan ditanya. Barakallahu fikum. Nanti nabi gimana nanyanya? Man nabiyuk? Siapa nabimu? Saya gitu. Iya, barakallahu fikum. Itu penjelasan dari Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala. Barakallahu fikum. Baik, untuk orang kafir apakah akan terkena fitnah kubur? Pak Safari? Wallahu a'lam. Ini yang pakai kacamata, Pak siapa namanya? Umbar. Ya, Pak Umbar. Orang kafir kena fitnah kubur atau tidak? Masih perlu ditanya enggak mereka itu? Hah? Terkena fitnah kubur ya? Dalilnya? Wallahu a'lam. Abu Haidar? Dalilnya kemarin tidak hadir. Itu bukan dalil, itu dalih. Hadis apa itu? Hadisnya sahabat Al-Barra ibnu Azib, hadis yang panjang itu yang menjelaskan tentang peristiwa kematian seorang insan, mulai dari dicabutnya nyawa sampai barakallahu fikum dia dibawa ke liang kubur. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Untuk anak kecil, apakah terkena fitnah kubur, Pak Roni? Anak yang mati masih kecil gitu, mungkin dalam kandungan, tapi sudah ada nyawanya, atau usia 1 tahun meninggal, terkena fitnah kubur atau tidak? Terkena. Dalilnya apa? Wallahu a'lam. Abu Hafid. Nah, gimana itu? Iya, jadi dalam masalah ini ada khilaf di kalangan para ulama. Mayoritas atau jumhur para ulama mengatakan anak kecil tidak terkena fitnah kubur. Tapi ada sebagian kecil para ulama yang mengatakan iya, mereka juga terkena fitnah kubur. Karena ada hadis yang menyebutkan Nabi SAW ketika lewat jenazah anak kecil di hadapan beliau, beliau mendoakan, ya Allah, selamatkan anak ini dari azab kubur. Kalau Rasul mendoakan anak ini agar diselamatkan dari azab kubur, menunjukkan masih ada kemungkinan dia terkena fitnah kubur. Barakallahu fikum. Ya. Baik. Sehingga dilihat akan barakallahu fikum kesahihan hadis ini. Kalau hadisnya sahih, barakallahu fikum, maka pendapat yang mengatakan anak kecil juga terkena fitnah kubur itu bisa dikuatkan. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Baik, kita lanjutkan. Barakallahu fikum, masalah selanjutnya masih terkait dengan fitnah kubur ya, yang sempat ditanyakan oleh Pak Cipto kemarin, yaitu apakah azab kubur dan nikmat kubur berlaku untuk ruh saja atau juga berlaku untuk jasad? Barakallahu fikum. Baik. Iya. Maka ada keterangan barakallahu fikum dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Jadi orang yang mendapatkan azab kubur atau nikmat kubur itu rohnya saja atau juga plus jasadnya. Maka kata Ibnu Taimiyah, mazhabus salafil ummah wa a'immatiha annal azaba awin na'ima yahsulu liruhil mayyit wa badanihi. Kata Ibnu Taimiyah bahwasanya mazhab salaf umat Islam dan imam-imam umat ini bahwasanya azab dan nikmat kubur itu terjadi bagi ruh sang mayat dan juga badannya. Ya. Jadi azab kubur dan nikmat kubur itu nanti akan diperoleh oleh ruh dan jasad. Wa anna ar-ruha tabqa ba'da mufaraqatil badan mun'imatan wa mu'adzibatan, kata beliau. Dan bahwasanya ruh dia akan tetap, ya, tetap ada, artinya ruh itu tidak akan hancur setelah dia berpisah dari jasad, dari badan. Dia akan merasakan nikmat dan juga akan merasakan azab. Barakallahu'alaikum. Wa annaha tattasilu bil badan ahyanan. Dan nikmat dan azab kubur ini, kata beliau, juga terjadi pada badan, pada jasad sang mayit ahyanan, ya. Tetapi apa? Kadang-kadang. Barakallahu fik. Fayahsulu lahu ma'aha an-na'im wal azab. Sehingga sang mayit akan merasakan, ya, bersama dengan barakallahu fikum ruhnya, jadi badan bersama dengan ruhnya merasakan nikmat dan azab kubur. Barakallahu fikum. Baik, sehingga kesimpulannya dari keterangan Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala tadi, barakallahu fikum, bahwasannya azab kubur, iya, itu barakallahu fikum sebenarnya, iya, kembali kepada ruh. Jadi yang merasakan nikmat kubur dan azab kubur itu adalah ruh. Iya, barakallahu fikum. Karena memang alamnya di situ adalah alam ruh. Barakallahu fikum. Baik. Namun terkadang pada sebagian kondisi dan keadaan Allah Subhanahu wa taala, barakallahu fikum, iya, membuat jasad sang mayit juga merasakan, ya, membuat jasad sang mayit juga merasakan, ya, barakallahu fikum. Baik, merasakan azab dan nikmat kubur tersebut. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Namun tidak secara total, ya, tapi ahyanan, kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Baik, barakallahu fikum. Terkait dengan hal ini, ya, jadi hubungan, ya, barakallahu fikum, antara kehidupan manusia ini dengan roh, ya, barakallahu fikum, itu kan melalui beberapa marhalah. Yang pertama, barakallahu fikum, kehidupan seorang insan di dalam perut ibunya. Barakallahu fikum. Iya. Baik, ketika ditiupkan ruh, barakallahu fikum, baik, maka di situ baru terjadi, barakallahu fikum, koneksi antara jasad dengan ruh. Iya. Kedua-duanya, barakallahu fikum, sama-sama mengawali. Ketika barakallahu fikum anak Adam tadi, barakallahu fikum, lahir ke dunia, maka barakallahu fikum, kekuatan jasad itu lebih mendominasi. Ya, kekuatan jasad ketika di alam dunia ini lebih mendominasi, barakallahu fikum, daripada ruh. Barakallahu fikum. Ketika manusia, barakallahu fikum, beralih ke alam barzakh, ya, maka sebaliknya, ruh di situ lebih mendominasi daripada jasad. Barakallahu. lain. Nah, ketika manusia barakallahu fikum sampai ke alam akhirat, ya, imma ilal jannah wa imma ilan nar, maka di situ barakallahu fikum roh dan jasad benar-benar memiliki kesatuan yang sempurna. Ya. Memiliki kesatuan yang sempurna. Barakallahu fikum. Ayin. Wallahu taala alam bisawab. Sehingga barakallahu fikum untuk alam barzakh itu yang mendominasi adalah roh, namun terkadang ya jasad juga merasakannya. Barakallahu fikum. Wallahu taala a'lam bissawab. Itu keterangan dari Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala. Ayat. Masalah berikutnya barakallahu fikum, apakah para hewan mendengarkan adanya azab kubur barakallahu fikum? Ayat. Maka jawabannya barakallahu fikum, iya. Disebutkan di dalam hadis barakallahu fikum terkait dengan seorang yang diadab di dalam kuburnya. Tayyib. Terkait dengan orang munafik. Iya. Awalu azabihi annahu yudrabu bi mirzabatin min hadid. Azab bagi orang munafik yang pertama kali adalah dia akan dipukul dengan apa? Sebuah palu yang terbuat dari besi. Barakallahu fikum. Yasihu sayhatan min athariha yasma'uha kullu syai'in illal insan. Jadi ketika seorang insan itu diazab kubur barakallahu fikum, dipukul menggunakan palu tadi, maka dia akan berteriak dengan histeris, ya. Semua makhluk mendengarkannya kecuali bangsa manusia. Barakallahu fikum. Sehingga dari keterangan hadis ini menunjukkan bahwasannya hewan, ya, barakallahu fikum, dan juga makhluk-makhluk Allah yang lain itu mendengarkan suara orang yang diazab di dalam kuburnya, kecuali bangsa manusia. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bissawab. Kemudian barakallahu fikum, masalah berikutnya, azab kubur ini apakah terjadi terus-menerus atau berjangka? Iya. Orang yang diazab di dalam kuburnya apakah itu terus-menerus 24 jam sampai hari kiamat diazab terus? Begitu juga orang yang mendapatkan nikmat kubur, ya. Barakallahu fikum. Terus-menerus. Baik. Maka dijelaskan oleh mereka para ulama barakallahu fikum bahwasanya azab kubur itu terbagi menjadi dua. Yang pertama, azab kubur yang amadi, azab kubur yang terjadi terus-menerus. Tiada henti. Barakallahu fikum. 24 jam sampai hari kiamat. Terus diazab. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah azab kubur yang barakallahu fikum fatrah summa yang qati'. Azab kubur yang terjadinya itu berjangka, ya. Hanya diazab beberapa waktu, setelah itu sudah selesai. Barakallahu fikum. Jadi azab kubur itu ada dua macam, ada yang terus menerus, ada yang berjangka. Iya. Artinya ada kadar waktunya, selesainya para wafik. Baik. Adapun untuk azab kubur yang terus menerus barakallahu fikum, itu diperoleh orang-orang kafir atau munafik i'tiqadi. Munafik i'tiqadi itu orang-orang yang dia statusnya muslim, tapi hatinya itu sangat benci dengan Islam, sangat benci dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi status muslimnya itu hanya sekedar tameng saja. Itu namanya munafik i'tiqadi. Iya, barakallahu fiik. Itu dihukumi kafir oleh mereka para ulama. Ya, dihukumi kafir. Barakallahu fiik. Jadi untuk orang-orang kafir, maka mereka akan dihukum, akan diazab secara terus menerus, non-stop. Barakallahu fiik. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiya, wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab." Ayat ini berbicara tentang Fir'aun dan bala tentaranya. Allah mengatakan an-naru yuraduna 'alaiha. Neraka itu selalu ditampakkan kepada mereka, Fir'aun dan bala tentaranya. Quduwan wa 'ashiyan. Barakallahu fikum. Di waktu pagi dan sore hari. Wa yauma taqumus sa'ah, dan nanti pada hari kiamat, adkhilu 'ala fir'auna ashaddal 'adzab. Masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke dalam azab yang jauh lebih pedih. Dari ayat ini diambil dalil oleh mereka para ulama, menunjukkan bahwasanya Fir'aun dan bala tentaranya merasakan azab Allah Subhanahu wa taala di dalam kuburnya selama apa? Terus menerus sampai hari kiamat. Iya, sampai hari kiamat. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Barakallahu fikum. Baik. Adapun barakallahu fikum azab kubur yang berjangka dan kemudian terputus, itu azab kubur yang dirasakan oleh orang-orang yang muslim. Ya, tapi dia ahli maksiat. Dia akan terus diazab sesuai dengan kadar kemaksiatannya, sesuai dengan kadar dosanya. Barakallahu fikum. Tayyib, setelah itu apa? Berhenti. Setelah itu berhenti. Barakallahu fikum. Tayyib. Wallahu taala a'lam bisawab. Barakallahu fikum. Tayyib. Itu beberapa barakallahu fikum permasalahan terkait dengan fitnah kubur dan azab kubur. Kita lanjutkan. Qala al-Imam Ahmad rahimahullahu taala, wal imanu bi syafa'atin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam وَبِقَوْمٍ يَخْرُجُونَ مِنَ النَّارِ بَعْدَمَا إِحْتَرَقُوا وَصَارُوا فَحْمًا وَيُؤْمَرُ بِهِمْ إِلَى نَهْرٍ عَلَى بَابِ الْجَنَّةِ كَمَا جَاءَ الْأَثَرُ كَيْفَ شَاءَ وَكَمَا شَاءَ إِنَّمَا هُوَ الْإِيمَانُ بِهِ وَالتَّصْدِيقُ بِهِ. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, kata beliau, keyakinan ahlu sunnah berikutnya adalah mengimani, meyakini, percaya akan adanya syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan juga akan ada sebuah kaum yang mereka dikeluarkan dari neraka dalam keadaan mereka telah terbakar dan berubah menjadi seperti fahman. Fahman itu daging yang gosong. Jadi nanti akan ada kejadian orang-orang yang dikeluarkan dari neraka itu badannya benar-benar gosong, hitam. barakallahu fikum, ya, kayak daging gosong gitu, dikeluarkan. Kemudian mereka diperintahkan menuju sebuah sungai yang ada barakallahu fikum di depan pintu surga. Barakallahu fikum. Kemudian mereka mandi di sungai tadi, kemudian menjadi bersih kembali. Iya. Barakallahu fikum. Ini termasuk orang yang mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Jadi ahli ma'asi barakallahu fikum. Yes. Itu memang macam-macam jalan kehidupannya di akhirat kelak. Ahli maksiat ini yang kita maksudkan adalah muslim, ya, tapi dia didominasi oleh dosa amalnya. Barakallahu. Maka ada beberapa kemungkinan. Ahli maksiat barakallahu fikum itu kalau di dalam Al-Qur'an, iya, tahtal masyiah, dia itu dibawa kehendak Allah. Sebagaimana disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, tayyib, Allah mengatakan innallaha yaghfiru ayyush innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni yang ada di bawahnya. Sehingga orang-orang yang dosanya itu barakallahu fikum di bawah level syirik itu ada kemungkinan mendapatkan ampunan dari Allah. Ya. Jadi ada nanti kejadian orang-orang yang memiliki banyak dosa tapi dia mendapatkan rahmat Allah langsung masuk surga. Iya, langsung masuk surga. Padahal ini orang barakallahu fikum catatan dosanya itu iya, banyak. Barakallahu fikum. Itu seperti pada kasus sahibul bitaqah. Dalam riwayat Bukhari ada seseorang yang memiliki 99 lembar catatan dosa. Satu lembar itu isinya sepanjang mata memandang. Dosa semua. Dan dia hanya memiliki satu lembar tulisan yang bertuliskan kalimat La ilaha illallah. Ternyata ditimbang apa? Lebih berat kalimat La ilaha illallah. Maka dia mendapatkan ampunan Allah. Tahtal masyiah. Ya, barakallahu fikum. Makanya barakallahu fikum terkait dengan ahli ma'asi, kita tidak diperkenankan untuk menjas, ya, menghakimi mereka, menghukumi mereka sebagai apa? Sebagai ahlun nar. Iya. Ente ini memang calon penghuni neraka. Saking jengkelnya, saking keselnya mungkin, ya, barakallahu fikum, dasar penghuni neraka. Hati-hati ucapan seperti itu bisa jadi bumerang untuk kita. Barakallahu fikum, ya. Kenapa? Karena kita sudah lancang. Kita sudah melangkai wewenang Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak menentukan orang itu masuk neraka atau tidak adalah Allah. Iya. Barakallahu fikum. Ini tunjuk langsung orangnya. Ente, kamu, fulan adalah ahli neraka. Orangnya masih hidup. Bahaya ucapan itu barakallahu fikum. Iya. Kenapa? Itu sombongnya luar biasa. Melangkahi barakallahu fikum wewenang Allah Subhanahu wa taala. Karena yang berhak untuk memasukkan orang, memvonis orang itu menjadi ahlun nar, ahlul jannah adalah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Bukan kiai, bukan syekh ataupun ustaz. Barakallahu fiik. Tidak boleh. Kita enggak tahu. Iya. Hatta kalau orang itu pun mati dalam keadaan menjadi ahli maksiat, tapi tetap muslim, enggak bisa kita katakan ini orang ahli neraka. Iya. Barakallahu fiik. Saya enggak mau mensolatinya. Enggak boleh. Barakallahu fiik. Tidak. Tidak boleh. Karena pernah terjadi di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebuah hadis yang sering saya sampaikan, barakallahu fikum, terkait dengan orang yang bersumpah atas nama Allah, iya, mengklaim saudaranya kalau dia tidak akan diampuni oleh Allah. Ya, la yaghfirullahu li fulan, Allah tidak akan mengampuni dosanya si fulan. Maka ketika pada hari kiamat disidang itu orang dua. Iya, barakallahu fikum. Allah berkata, manil ladzi yata'alla 'alayya anni la aghfiru fulanan. Siapa dari kalangan kalian berdua yang berani bersumpah atas namaku kalau aku tidak akan mengampuni si fulan? Barakallahu fikum. Orang tadi berkata saya. Maka Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum memasukkan orang yang bersumpah tadi ke dalam neraka dan Allah mengampuni dosa ahli maksiat yang tadi dia katakan menjadi ahluna barakallahu fikum. Ya. Sehingga hati-hati barakallahu fikum. Hati-hati. Naam. Kita sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, tidak suka melihat saudaranya yang jatuh dalam kemaksiatan. Itu beda lagi ya. Sikap barok, sikap berlepas diri, sikap tidak suka, sikap barakallahu fikum benci dengan ahli ma'asi, itu disyariatkan. Ya, kita tidak suka dengan orang-orang yang bermaksiat kepada Allah. Naam, itu disyariatkan. Tapi jangan kebablasan. Ya. Barakallahu fikum. Karena saking tidak sukanya, saking jengkelnya langsung memvonis, ini orang ahli neraka. Ini orang pasti, ya, barakallahu fikum menjadi ahli neraka. Nah, itu sudah kebablasan. Itu bukan barakallahu fikum apa? Bukan tempatnya lagi di situ. Ya. Kita sebagai seorang muslim ya hanya barakallahu fikum enggak suka. Ya, barakallahu fikum, berlepas diri dari kemaksiatan orang tersebut. Tapi untuk menghukumi orang tadi menjadi ahli nar, itu wewenang Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena masih ada kemungkinan orang ini akan mendapatkan rahmat Allah. Iya, akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Iya. Contoh seperti kasus barakallahu fikum seorang wanita pelacur. Iya, yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala gara-gara amalannya yang sepele, yaitu memberikan minum seekor anjing yang kehausan. Diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita enggak tahu. Ahli ma'as ini siapa tahu dia punya amalan yang seperti itu. Barakallahu. Yang pertama. Ya, jadi ada ahli maksiat yang barakallahu fikum dia mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa taala di awal. Jadi dia langsung masuk ke dalam jannah. Barakallahu. Baik. Namun di sini saya ingatkan, ini poin pertama ini kalau tidak diberikan catatan juga berbahaya. Ya, apalagi didengar sama ahli maksiat. Oh, begitu Ustaz ya. Jadi ahli maksiat itu belum tentu masuk neraka Ustaz ya. Oh, ya Ustaz. Terima kasih Ustaz. Wah, berarti saya bisa bebas ini. Wong belum pasti Ustaz ya. Jangan seperti itu memahaminya. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Kamu itu sedang bermain api. Apinya pun barakallahu fikum bukan api kecil, tapi api neraka. Iya, kamu mau mempertaruhkan jiwamu. Iya. Kamu pikir azab neraka itu sama kayak di penjara? Barakallahu fikum. Iya. Sayyid. Yang paling ringannya aja seperti apa Pak Sabari? Iya. Yang cuman apinya sebatas mata kaki itu otaknya langsung mendidih barakallahu fikum. Jangan main-main api. Iya. Barakallahu fikum. Dan kamu tidak tahu apakah kamu orang yang memang akan mendapatkan ampunan Allah atau tidak di akhirat kelak. Iya. Iya kalau Allah ampuni, kalau tidak ya kamu masuk neraka. Barakallahu fikum. Iya kalau sebentar, kalau lama. Jangan spekulasi. Iya. Barakallahu fikum. Baik, lebih baik segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala wa anibu ila rabbikum wa aslimu lahu min qabli ay ya'tiyakumul adzabu tsumma la tunsurun. Segeralah kalian kembali kepada Rabb kalian dan menyerahkan diri kepadanya sebelum datang azab Allah dan kalian tidak akan ditolong sama sekali. Ya. Ini perlu diingatkan poin pertama ini. Kadang ada orang yang ahli maasi dengar ini salah tangkap. Wah, katanya Ustaz kemarin itu orang yang ahli maasi itu belum tentu masuk neraka itu walaupun dia mati dalam kemaksiatannya. Iya. Mati sedang berzina. Mati habis menang judi. Barakallahu'alaikum. Itu belum tentu masuk neraka itu. Iya. Baik. Sehingga dia bergampang-gampangan. Bukan seperti itu maksudnya. Iya. Kalau dia sebagai ahli maksiat, ngelihatnya jangan dari sisi itu. Tapi lihatlah ayat-ayat, hadis-hadis yang menyebutkan tentang ancaman-ancaman bagi ahli maksiat. Biar maksiatnya kelar. Iya. Tapi kalau ahli maksiat ngelihatnya barakallahu fikum ayat-ayat hadis-hadis yang isinya adalah barakallahu fikum roja, ya, pengampunan-pengampunan seperti tadi, bahaya akibatnya adalah apa? Dia akan menggampang-gampangkan dosa. Barakallahu fikum. Baik. Iya. Barakallahu fikum. Dan sekali lagi barakallahu fikum. Allah Subhanahu wa taala itu akan merasa iba, akan merasa kasihan dengan seorang ahli maasi yang dia barakallahu fikum merasa bersalah. Yang dia merasa barakallahu fikum kotor, yang dia merasa sebenarnya dia enggak suka dengan maksiat tadi. Tapi terkadang faktor apa? Kondisi yang membuat dia harus apa ya? Terpaksa. Karena kebutuhan keluarganya, karena kebutuhan barakallahu fikum tayyib orang-orang yang ada di sekitarnya sih, jadi yang mau enggak mau jadi ahli maksiat. Sebenarnya dia enggak suka, pengen segera meninggalkan dunia hitam tadi. Tapi karena terpaksa. Barakallahu fikum. Beda barakallahu fikum dengan ahli maksiat yang memang mereka iya, melakukannya dengan senang hati, bahkan barakallahu fikum meremehkan, bahkan menjadi itu sebagai bahan perolokan. Ya, ada unsur istihza di situ. Barakallahu fikum. Ada teman-temannya yang pengen barakallahu fikum kembali ke jalan yang lurus, pengen taubat, barakallahu fikum. Iya, diguyoni sama dia. Barakallahu fikum. Sudahlah, itu enggak usah jadi orang sok suci, ya. Kenapa kamu takut nih? Ya? Neraka. Takut sama dosa. Hah? Jangan khawatir. Nanti kalau kamu mati bilang saja sama malaikat maut ya. Sama malaikat Malik itu yang menjaga neraka. Dosamu saya yang pikul. Jangan takut ya. Ayo kita berjudi lagi. Kita minum lagi barakallahu fikum. Jangan khawatir. Dosamu saya yang tangguh barakallahu. Itu kan banyak ya orang-orang yang barakallahu fikum seperti itu. Yang seperti ini barakallahu fikum, apakah Allah Subhanahu wa taala akan merasa iba? Iya, dari orang yang seperti ini barakallahu fikum. Bahkan bisa jadi itu termasuk apa bentuk istihza dan istihza itu termasuk bentuk apa kekufuran. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Gitu ya. Sehingga barakallahu fikum untuk poin yang pertama tadi itu ketentuannya, iya. Bukan maksudnya untuk membuat, membela orang-orang yang melakukan maksiat biar tetap maksiat, bukan. Yang kita soroti bukan ahli maksiatnya, tapi orang-orang yang memandang ahli maksiat tadi. Jangan sampai berlebihan. Ya, jangan sampai menutup peluang bagi ahli maksiat tadi untuk kembali ke jalan Allah. Terkadang itu barakallahu fikum. Penyebab saudara-saudara kita yang muslim, ya, yang sulit untuk kembali ke jalan yang lurus karena memang orang-orang yang saleh ada di sekitarnya itu sudah menutup pintu. Belum apa-apa sudah su'udzon. Belum apa-apa barakallahu fikum sudah curiga. Ya, barakallahu fikum. Menganggap masa sih orang kayak gini kok mau tobat, enggak percaya, Ustaz. Gitu ya. Barakallahu fikum. Baik. Apalagi mungkin ya pernah sekali dua kali dia berbohong. Iya, barakallahu fikum. Bilangnya mau tobat, ternyata balik lagi. Barakallahu fikum. Itu yang barakallahu fikum dititik beratkan pada permasalahan tadi. Sehingga orang-orang yang saleh, orang-orang yang baik, barakallahu fikum, jangan sampai ke kebablasan dalam menyikapi ahli maasi. Ya, menutup peluang bagi mereka untuk bertobat ke jalan Allah atau barakallahu fikum memvonis mereka sebagai ahli ahli neraka. Barakallahu fikum. Jangan sampai seperti itu. Walaupun tadi sikap kita tetap barok, ya, berlepas diri, tidak suka dan benci dengan ahli maksiat, tapi jangan sampai memvonis seperti itu. Barok. Keadaan yang kedua, barakallahu fikum, dari ahli maksiat adalah barakallahu fikum mereka-mereka yang iya barakallahu fikum dimasukkan ke dalam neraka. Ya, mereka-mereka yang dimasukkan ke dalam neraka. Jadi tidak mendapatkan barakallahu fikum perlakuan spesial kayak yang pertama tadi. Kalau yang pertama tadi, ya padahal dosanya lebih berat tapi malah masuk surga. Apa tadi? Dosanya banyak, iya, tapi dia malah masuk surga karena kalimat la ilaha illallahnya yang kuat. Ada juga kondisi ahli maksiat barakallahu fikum yang kemaksiatan tadi apa? Mengalahkan. Timbangan kalimat la ilaha illallah sehingga dia harus masuk ke dalam neraka. Barakallahu fikum. Namun barakallahu fikum mereka-mereka ini mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sehingga setelah dalam waktu yang barakallahu fikum cukup lama, iya, sehingga mereka sudah kayak kosong, barakallahu fikum dikeluarkan dengan syafaatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah itu mereka dimasukkan ke dalam jannah. Barakallahu fikum. Iya. Baik. Atau juga barakallahu fikum mendapatkan syafaat dari keluarganya. Iya, syafaat dari keluarganya. Ada juga barakallahu fikum yang harus mendekam di dalam neraka dalam waktu yang lama. Tayyib. Iya, menghabiskan masa-masa hukuman dan dosanya. Barakallahu fikum. Setelah itu baru dikeluarkan dari neraka. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bishawab. Di sini barakallahu fikum beliau rahimahullahu taala berbicara tentang syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu terbagi menjadi dua. Yang pertama syafaat mukhtashah. Syafaat yang khusus. Syafaat yang hanya dimiliki oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang lainnya tidak memilikinya. Begitu juga nabi-nabi yang lain enggak punya wewenang syafaat tersebut. Itu ada beberapa bentuk syafaat. Yang pertama barakallahu fikum adalah syafaatul uzma. Ya, syafaatul uzma atau juga syafaatul kubra. Yaitu syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umat manusia di padang mahsyar agar mereka segera mendapatkan proses hisab. Barakallahu fikum. Ya, itu namanya syafaatul uzma, syafaatul kubra. Itu kan hadisnya panjang. Ya, barakallahu fikum. Dan riwayat Bukhari dan Muslim disebutkan. Jadi kan pada saat itu ketika hari kiamat semua manusia kan dikumpulkan di padang mahsyar. Iya, bumi ini datar. Enggak ada lagi gundukan-gundukan, enggak ada cekungan, datar semua. Kumpul semuanya di situ. Barakallahu fikum. Tayyib, dan matahari didekatkan. Ya, dalam keadaan mereka tanpa mengenakan sehelai pun busana. Barakallahu fikum. Itu benar-benar menimbulkan kesulitan. Ya, bagi umat manusia. Bayangkan, dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat ngumpul semuanya. Iya, barakallahu fikum. Baik. Dan mereka menunggu dengan waktu yang lama, enggak ada proses. Ya, proses hisab, nunggu semua. Akhirnya barakallahu fikum mereka pun mendatangi para nabi. Ya, untuk menyampaikan permintaan mereka agar proses hisab itu dibuka. Barakallahu fikum. Datang kepada Nabi Adam. Ya, Nabi Adam nyerah. Ya, enggak bisa saya. Malu sama Allah. Dulu sempat melanggar larangan Allah. Barakallahu fikum. Ya. Begitu juga mendatangi Nabi Nuh. Barakallahu fikum. Terus para nabi-nabi yang ada itu didatangi semuanya apa? Menyatakan tidak mampu. Barakallahu fikum. Akhirnya mereka terakhir kali mendatangi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan meminta kepada beliau agar memohon kepada Allah proses disegerakan. Maka Rasul mengatakan analah. Iya. Sayalah orangnya. Itulah yang dimaksudkan dalam doa setelah azan maqamal mahmudan. Ya. Tempat yang beliau akan dipuji oleh seluruh umat manusia di alam raya ini. Dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat semuanya memuji beliau. Semuanya berterima kasih kepada Nabi Muhammad. Ya. Karena susah barakallahu. Baik. Dengan syafaat beliau Allah Subhanahu wa taala membuka proses hisab untuk anak Adam. Itu pun barakallahu fikum beliau ketika ingin memberikan syafaat itu enggak langsung. Iya. Tapi beliau minta izin dulu kepada Allah, berdoa kepada Allah, menyanjung Allah, sujud barakallahu fikum sampai selendang beliau itu apa? Sayyid barakallahu fikum. Iya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan irfa ra'sa. Iya, angkat kepalamu. Sayyid. Sal tu'ta. Minta apa yang kamu inginkan akan diberikan. Wa syaffa' tusyaffa. Dan mintalah syafaat, engkau akan diberikan izin untuk memberikan syafaat. Lalu setelah itu Nabi mengutarakan keinginannya. Setelah itu barakallahu fikum dibukalah sidang hisab untuk semua manusia. Itu syafaat yang khusus untuk Nabi. Yang kedua barakallahu fikum, syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak dimiliki oleh yang lainnya, ya. Begitu juga para nabi-nabi yang lain enggak punya. Barakallahu fikum adalah syafa'ah lidukhulil jannah. Syafaat beliau agar ahli surga itu bisa masuk ke dalam jannah. Itu juga cuma Nabi Muhammad yang punya. Jadi ahli jannah tidak akan bisa masuk ke dalam jannah kalau tidak dengan syafaatnya Nabi. Jadi proses hisab selesai, nanti perjalanan masih jauh ya, ada sirat barakallahu fikum. Nah, yang selamat itu enggak bisa langsung masuk surga, masih ketutup. Tunggu semua. Ya. Oh, belum dibuka ini. Barakallahu fikum. Baik. Yang barakallahu fikum sayyid iya, memiliki wewenang untuk barakallahu fikum membuka pintu surga tadi adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam barakallahu fikum. Baik. Berikutnya barakallahu fikum termasuk syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah syafaat untuk meringankan azab neraka bagi orang yang kafir. Barakallahu fikum. Dan itu khusus untuk paman beliau Abu Thalib. Kalau secara barakallahu fikum prosedur orang-orang kafir itu mendapatkan barakallahu fikum jatah ya, hunian di dalam neraka yang paling spesial. Apa itu? Fiddarkil asfali minannar. Itu kan tempatnya orang kafir. Ya, hunian spesial buat mereka. Di keraknya neraka. Itu untuk semua orang kafir. Yang paling dasar. Neraka yang paling dasar. Itu orang kafir. Jadi kasihan ya orang kafir itu sebenarnya. Ya. Sekarang aja mereka tinggal di rumah-rumah mewah. Naik mobil-mobil mewah. Ya hidupannya juga wah. Tapi cuma sebentar. Kalau mereka mati di atas kekafirannya, kasihan. Mereka akan mendapatkan hunian neraka yang paling bawah. Keraknya neraka. Barakallahu fikum. Tapi khusus untuk Abu Thalib, ya karena jasanya yang luar biasa terhadap Islam ini dan kaum muslimin, maka Rasul barakallahu fikum, iya, mendapatkan wewenang untuk memberikan syafaat kepada pamannya sehingga pamannya diazab dengan azab neraka yang paling ringan di permukaan. Iya, yaitu apa? Yang apinya hanya sebatas mata kaki. Barakallahu fikum. Sekali menginjakkan kakinya, otaknya langsung mendidih. Barakallahu fikum. Itu khusus untuk Abu Thalib. Kalau yang lain enggak bisa. Barakallahu fikum. Sayyid, tetap orang-orang kafir dia akan mendapatkan azab di keraknya neraka. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Itu bentuk syafaat yang khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fikum. Yang kedua adalah syafaat yang musytarakah. Syafaat yang musytarakah. Barakallahu fikum. Syafaat yang dimiliki oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga yang lainnya, umat beliau ataupun nabi-nabi yang lain. Ya. Itu memiliki wewenang tadi. Yang pertama, barakallahu fikum, syafaat untuk ahli kabair. Syafaat untuk pelaku dosa besar. Syafaat untuk pelaku dosa besar agar dikeluarkan dari neraka. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam memiliki wewenang, demikian juga umat beliau yang memenuhi persyaratan. Ya, seperti para mujahidin barakallahu fikum. Ya, kemudian anak yang apa? Mati ketika masih kecil. Iya. Barakallahu fikum. Nanti akan berikan syafaat kepada orang tuanya. Kalau orang tuanya ditakdirkan menjadi ahli nar, maka anaknya akan menari orang tuanya selama apa? Masih muslim. Karena kalau untuk mengeluarkan orang kafir dari neraka enggak bisa. Itu khusus untuk Nabi Muhammad saja. Itu pun enggak keluar, cuma apa? Diperingan saja. Barakallahu fikum. Baik. Yang kedua barakallahu fikum termasuk syafaat yang musytarakah adalah syafaat barakallahu fikum untuk mengangkat derajat seseorang di dalam jannah, li raf'il darajat fil jannah. Syafaat untuk mengangkat derajat seseorang di dalam jannah. Jadi dia termasuk ahlul jannah, tapi dengan syafaat ya Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun syafaat dari keluarganya, dia bisa naik derajat. Yang tadinya mungkin surga level 1 bisa jadi naik level 2 atau level 3. Barakallahu'alaikum. Baik. Itu barakallahu'alaikum juga dimiliki oleh Nabi dan umatnya. Barakallahu'alaikum. Bagaimana doa Nabi SAW kepada Abu Salama ketika beliau diberitakan wafat? Terus mengatakan, Allahumma gfir li Abi Salama warfa darajatahu fil mahdi. Ya Allah, ampunilah dosa Abu Salamah dan angkatlah derajatnya barakallahu fikum fil mahdiin, di surga. Jadi Nabi memohon kepada Allah berikan syafaat kepada Abu Salamah agar naik tingkat barakallahu fikum. Demikian juga disebutkan dalam riwayat yang lain dalam As-Sahih Musnad mimma laisa fi sahihain karya Syekh Mukbil terkait dengan hadis barakallahu fikum, ada dua orang tua barakallahu fikum ya yang mendapatkan kenaikan derajat di dalam jannah. Kemudian mereka bertanya, "Lima, kenapa saya kok dinaikkan levelnya?" Maka disebutkan, "Li ya du'ai waladikala." Karena ada doa dari anakmu untukmu. Sehingga apa? Orang tuanya tadi naik derajatnya. Itu menunjukkan bahwasannya syafaat untuk menaikkan derajat seseorang di dalam jannah itu adalah wewenang Nabi sallallahu alaihi wasallam, demikian juga umatnya yang barakallahu fikum memenuhi persyaratan ini. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Mungkin itu yang bisa kita bahas pada kesempatan ini. Masih ada barakallahu fikum beberapa masalah-masalah yang lain terkait dengan syafaat. Masalah yang penting barakallahu fikum ya, terkait dengan meminta syafaat, kemudian juga ketentuan ya, syafaat itu bisa bermanfaat dan siapa saja pihak-pihak yang berhak memberikan syafaat barakallahu fikum, nanti akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Kita cukupkan sampai di sini. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, barakallahu fiikum.